Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali kata syukur dan kata puji-puja kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji Allah dan mengucapkan salawat beriring salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, perkenankan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena keterlambatan pada malam hari ini. Terus terang, saya salah memprediksi traffic. Hari ini saya ada urusan di Cisarua, Puncak. Prediksi kami, karena besok libur, maka yang parah itu adalah arus ke atas. Maka schedule-nya sore tadi itu kita turun dari Cisarua dan estimasi waktunya sebelum Isya sudah sampai di Cepete karena lawan arus. Tapi ternyata tadi meleset. Begitu keluar Cisarua langsung macet tanpa henti sampai Gadung. Dan justru arus naik ke atas lancar. Gak ada macet sama sekali. Dan saya turun tadi jam 4 lewat ya. Jadi lumayan juga tuh, sampai sini jam 8:30. Tapi sampai Gadok tuh lancar, selancar-lancarnya sampai kena macet lagi keluar dari Jagorawi ke Jor. Ya kita tahu lah Jor bagaimana sekarang. Itu salah satu nerakanya Jakarta. Dan itu sudah memang prediksi kita yang miss kali itu dari Cisarua ke Gadok. Jadi saya sudah berupaya harus karena ini weekdays ya, kita pikir ini harus weekdays normal, seharusnya jam 4 lewat Isya sudah harus berada di Cepete kan, 5, 6, 7, 3 jam atau setengah 8, 3 jam setengah cukup lah ya. Tapi itu yang terjadi. Saya gak mau memperpanjang pengalaman tadi karena antum datang kan bukan ingin dengar perjalanan saya dari Cisarua ke Gadok kan ya. Oleh karena itu intinya mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan ini. Jadi kita udah lama gak ketemu, sekali kajian telat. Jadi ini di luar prediksi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dimaafin kan ini ngomong ada responnya. Ya, terima kasih karena sekali lagi ini tanggung jawab sampai akhirat. Dan terima kasih atas kelapangan dada jemaah sekalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus terang perjalanan tadi cukup melelahkan. Tapi begitu saya masuk ke rumah ini dan merasakan aura yang sudah lama saya yang hilang dari benak saya, karena terakhir kajian tahun berapa belajar? Udah lupa, Sasha. Nah, cukup lama ya. Jadi terus terang ini berhasil membunuh rasa rindu saya di dalam hati saya. Capeknya tadi terobati ya dengan bertemunya jamaah sekalian pada malam hari ini. Jadi saya bersyukur kepada Allah malam hari ini saya bisa kembali bertatap muka, bersua setelah sekian lama kita tidak bertemu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi amalan kita pada malam hari ini dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefektifkan waktu kita akan masuk ke materi. Ngomong-ngomong, apa materi kita di malam hari ini? Bahasa materi kita apa? Iya. Nyetrum apa, Bang? Pasti nggak dikasih tahu. Kalau bagi saya yang penting ketemu lah gitu lah. Abis ini pulang lagi juga nggak masalah. Tapi saya rasa betul kata Bu Aisyah, ketika Ramadan sudah di depan mata, rasanya nggak ada materi yang lebih menarik, lebih urgent, dan lebih penting untuk kita bahas kecuali berbicara tentang Ramadan. Tapi terus terang nih, berbicara tentang Ramadan di hadapan jamaah sekalian itu beban tersendiri bagi saya. Kenapa? Bagaimana tidak beban? Karena saya berbicara di hadapan para praktisi yang punya pengalaman puluhan tahun dengan Ramadan. Berat loh berbicara di hadapan praktisi. Bu Aisyah, pengalaman dengan Ramadan udah berapa puluh tahun? Aduh, kebongkar nih umur gitu ya, kata ibu-ibu ya. Bu Aisyah, di atas 50 tahun? Di atas 60 tahun? Ya Allah. Antum bisa bayar, bapak-bapak ibu kan bisa bayangin, ini saya seperti duduk di kursi panas, harus berbicara dengan pihak yang pengalamannya itu di atas 50 tahun. Setiap tahun ketemu Ramadan, setiap tahun ketemu Ramadan. Gak mudah. Tapi walaupun kita sering ketemu, ternyata ada beberapa hal yang harus kita tekankan mumpung belum masuk Ramadan. Jazakallahu khair. Oleh karena itu saya akan memberikan beberapa tips, beberapa faktor dan beberapa penekanan. Yang pertama, hadirin sekalian, yang pertama, walaupun di ruangan ini adalah para praktisi yang sudah puluhan tahun bertemu dengan Ramadan, setuju ya puluhan tahun ya, ada yang Ramadan kali ini Ramadan pertamanya enggak? Yang baru akil balik siapa di sini? Ibu-ibu juga. Yang mualaf juga kayaknya nggak ada. Tapi ternyata orang-orang yang berpengalaman dalam satu bidang itu punya blind spot. Apa blind spotnya? Blind spotnya apa yang disampaikan oleh para ulama? Ulama mengatakan kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya bersentuhan, seringnya berinteraksi, seringnya bertemu, itu bisa mematikan sensitivitas, bisa membunuh sensitivitas, membuat kita gak sensitif lagi, membuat kita gak terharu lagi, membuat kita datar saja, gak merasakan sensasi. Betul gak nih hadir? Ibu-ibu pakai parfum, parfumnya mahal. Ibu parfumnya apa bu? Chanel. Chanel number 5. Ibu pakai Chanel. Ibu semprotkan serat serat serat serat serat serat serat serat serat serat serat serat serat serat serat serat serat serat serat serat. Kira-kira langsung habis ya. Ibu pakai Chanel number 5 begitu bagus banget. Saya mah sekali semprot. Ibu semprotnya begitu tuh. Pertanyaan saya, sampai berapa jam ibu bisa cium aroma tersebut? Hah? Hah? 5 jam? Enggak. Paling setengah jam. Paling 40 menit. Terus ibu akan kehilangan aroma tersebut. Padahal ori itu Pak Ustaz, walaupun belinya di Tebet misalnya begitu ya. Kayaknya dari parfum di Tebet. Tapi kok hilangnya cepat? Padahal ketika teman kita cipika-cipiki 2 jam setelah kita semprotkan, wah itu masih tercium dan sangat menyengat. Gila loh Cin, bau parfum lo tuh tajam banget ya, habis kayak mandi parfum begitu. Enggak, aku udah gak cium lagi. Enggak, ini kita kecium nih. Enggak. Kan krotul misas tumitul ihsas. Karena setiap detik kita mencium aroma yang sama, mencium aroma yang sama, akhirnya indera penciuman kita gak sensitif. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pindah rumah dari Cepete ke Bantar Gebang. Oh, kira-kira gimana tuh? Radiusnya cuma berapa puluh meter dari titik masalah. Tahu Bantar Gebang kan? Ya. Nah, masuk ke sana mobil full AC, kita nggak mencium udara luar, begitu buka pintu turun tuh bisa muntah, muntah. Jangankan di titiknya kota wisata tuh Cibubur, komplek menengah ke atas. Itu kalau udah lama nggak hujan, itu aroma Bantar Gebang tuh sampai di situ, baunya minta aku. Apalagi langsung di situ, tuh muntah tuh. Hari pertama muntah, hari kedua udah mulai mulai pusing-pusing. Wo-wo-nya masih, tapi nggak muntah, nggak ada yang keluar. Itu hari kedua. Hari ketiga udah agak enak kan. Itu hari ketujuh udah bisa jogging tuh, ngiterin Bantar Gebang. Udah enak. Udah bisa. Udah bisa. Sebulan kemudian ke Cipete, buka kaca, turun. Itu ada yang hilang tuh. Gitu loh. Ternyata hilang aroma terapi yang ada di Bantar Gebang. Kenapa hari pertama muntah, lalu seterusnya biasa, udah gak sensitif lagi? Nah, yang bahayanya hadirin, itu kalau terjadi di ibadah. Kalau terjadi di amal soleh. Dan ini sering banget, khususnya bagi orang yang berpengalaman dan udah sering ketemu. Salah satu yang paling nyata dari pengalaman saya pribadi, itu kalau nemenin atau mendampingi jamaah umrah yang baru pertama kali umrah. Itu kalau orang kita baru pertama kali umrah, nginjakkan kakinya di Masjidil Haram, lalu ngelihat Ka'bah untuk pertama kali, nangis tuh, nangis. Betul kan? Ibu-ibu, ada yang gak nangis ngelihat Ka'bah pertama kali? Nangis. Jangankan ibu-ibu, ada bapak, ini cowok tatoan serem tuh ngelihat masalah kabar kan nangis tuh, nangis. Terus manasik di Jakarta blank, udah bingung mau kemana ya, saking larut terbawa perasaan. Saya waktu pertama kali umroh itu blank, saya bingung mau ngapain. Padahal saya belajar bab haji dan umroh itu 1 semester. Dan sudah diujikan. Dan nilainya gak jelek-jelek amat. Tapi begitu masuk ke sana, kemana ya? Bingung, saya bingung. saya ditegur sama senior saya, "Sur, kalau baca doa yang lama dong, karena gak lama." Gitu tuh jamaah umroh. Bahkan di hari pertama banyak yang gak mau pulang ke hotel. "Pak, Bu, pulang." "Enggak, Pak Ustaz." "Mau ngapain? Mau nginep?" "Ngapain sih?" "Mau ngeliatin Ka'bah, mau tawaf, mau sholat-sholat sunnah. Pokoknya saya gak mau pulang." Hari pertama. Hari kedua udah mau tuh diajak pulang ke hotel. Hari ketiga sudah berimbang waktu di hotel sama waktu di masjid. Hari keempat biasanya nih itu tawafnya udah pindah ke Zamzam Tower. Kalau era 90 ke Pasar Seng gitu tuh. Jumrohnya udah jumroh real gitu. Alhamdulillah. Makanya coba kita lihat kalau kita umroh, orang-orang yang tokonya tuh di ring satu Masjidil Haram. Kira-kira ketika azan toko ditutup enggak? Ditutup karena peraturan di sana harus ditutup. Tapi sholat mereka di mana? Di masjid? Enggak. Di dalam toko. Bahkan di depan toko. Padahal tuh masjid depan mata mereka ngesot sampai. Tapi kenapa mereka enggak mau sholat ke masjid? Masjid di mana kita nih harus bayar 30 juta, 40 juta untuk bisa sholat di sana. Mereka gratis tiap hari, tapi justru cenderung melalaikan. Kenapa demikian? Kathratul misah sumitul ihsan, seringnya melihat, seringnya berinteraksi, itu udah gak sensitif lagi. Gak terbawa suasana lagi, udah datang aja. Hati-hati dengan Ramadan tahun ini, hari ini. Karena merasa sudah pengalaman, sudah pengalaman 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, datang aja, subhanallah. Ini yang berumah tangga, yang sudah berumah tangga. Bapak-bapak sudah berumah tangga belum? Sudah punya cicit, Pak Ustaz. Coba ketika kita pertama lebaran pertama kali setelah merit, gimana perasaannya? Luar biasa. Gimana Pak perasaannya? Kok gak senyum-senyum sih? Gak ada punya perasaan di sini. Itu kan luar biasa. Tapi lebaran ke-15 gitu, lebaran ke-17 udah biasa. Nah ini gak boleh terjadi Ramadan tahun ini. Kalau gitu tipsnya apa Pak Ustaz? Hadirin, karena kita semua orang yang punya pengalaman yang panjang dengan Ramadan, rasanya tidak ada yang lebih baik daripada hari ini, hari esok, dan saat kita memasuki Ramadan, kita harus berusaha menancapkan sebuah perasaan, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Ketika kita sudah, ketika orang yang merasa biasa meyakini ini kemungkinan besar kesempatan terakhir dia, dia gak akan sia-siakan. Dia akan serius. Dia akan manfaatkan hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. Kalau kita yakin atau kita punya feeling kuat hari ini, misalnya kita berada di hari ke-7 Ramadan, hari ini kemungkinan besar adalah hari terakhir kita di dunia. Kira-kira kalau ada teman SMA ngajak bukber, kita mau gak tuh? Gak mau. Walaupun bukber gak haram. Kenapa kita gak mau? Saya lebih memilih ke masjid Pak Ustaz. Ini malam terakhir. Hadirin, peluangnya tidak kecil, peluang. Kemungkinan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita itu 50%, 50-50. Maka jangan terlalu panjang hangat. Dan kita sudah membuktikan, saya yakin banyak di antara kita di ruangan ini yang tahun lalu masih ditemani oleh orang-orang terdekatnya, tahun ini sudah tidak full team lagi. ada di antara mereka yang menghilang dalam kehidupan kita. Hadirin, itu bukti. Tanamkan dalam diri kita, ini Ramadan terakhir. Dan ini adalah trigger yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam masalah salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli salata muaddi'." Salatlah Anda seperti ini adalah salat terakhir Anda. Hadirin, kita jadi korban salah tangkap. Lalu kita akan dieksekusi mati. Lalu eksekusi akan dijalankan jam 12 lewat 10 menit. Dan sebelum eksekusi, di spot tersebut kita dikasih kesempatan sholat duhur. Kira-kira sholat duhurnya khusyuk apa tidak? Itu sholat duhur terbaik selama hidup kita. Baru takbiratul ihram itu kita gak bisa menahan air mata kita. Ketika kita baca doa iftitah, air mata kita bercucuran. Saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ingat ibadah kita yang banyak kekurangan. Kurangnya kita meminta pertolongan kepada Allah. Saat kita baca ihdinash shiratal mustaqim, benar-benar kita hayati. Dan ini terakhir. Terakhir kita doa seperti itu. Saat kita sujud, kita gak mau beranjak dari sujud kita. Kita gak mau bangkit dari sujud kita. Kita doa sebanyak-banyak. Itu subhanallah bil a'la, itu benar-benar menggetarkan jiwa. Kenapa ini terakhir kali? Saat kita duduk di antara dua sujud, kalau kita baca Robbi ighfirli, ya Allah. Itu semua dosa yang kita lakukan semasa hidup, itu keluar semua dari alam bawah sadar kita. Dan kita hanya bisa menangis pada saat itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadapi Ramadan tahun ini dengan sebuah perasaan. Ketika kita masuk hari pertama, kita gak tahu hari pertama Sabtu atau Ahad. Begitu masuk hari pertama, ini hari pertama Ramadan terakhir saya dalam hidup ini. Hari kedua, ini adalah hari kedua Ramadan terakhir saya dalam hidup ini. Ketika masuk hari ketiga, begitu seterusnya. Saya jamin kita tidak akan sia-siakan waktu di Ramadan. Kita akan all out di Ramadan. Dan kita tidak akan lakukan perbuatan sia-sia di Ramadan. Karena walaupun baru hari keempat, tapi ini adalah hari keempat terakhir saya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, camkan baik-baik bahwa ini bisa jadi Ramadan terakhir kita. Ramadan terakhir kita, kesempatan terakhir merasakan sensasi sahur bersama keluarga dan orang-orang terdekat kita. Ini adalah kesempatan terakhir merasakan syahdunya salat tarawih di antara kita. Ini adalah kesempatan terakhir bagaimana kita bukber dengan keluarga besar kita. Coba tatap wajah-wajah tersebut nanti. Lalu kita resapi, bisa jadi momen ini gak akan kita dapatkan lagi tahun depan. Demi Allah, kita akan awal. Kita akan habis-habisan. Kita akan berusaha tidak melalaikan waktu di Ramadan. Jadikan Ramadan ini bisa jadi Ramadan terakhir kita. Itu poin yang pertama. Agar kita bisa mengobati blind spot kita karena sudah merasa sering bertemu dengan Ramadan. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, perlu kita camkan salah satu miss di masyarakat. Banyak orang melihat Ramadan hanya dari satu sisi. Banyak orang membaca Ramadan hanya dari sisi yang enak-enak saja. Ramadan adalah bulan rahmat. Ramadan adalah bulan maghfirah. Ramadan adalah bulan itun minan nar. Dan banyak yang lupa diri bahwa Ramadan bisa menjadi penyebab malapetaka dalam kehidupan kita. Nabi SAW bersabda, "Rahima anfu rajulin," celaka seseorang, "man dakhala alaihi Ramadan." Nabi mengatakan celaka seseorang, Allahu Akbar, Nabi SAW, membuka sabdanya dengan kalimat celaka seseorang. Separah apa memang perbuatan orang itu? Sebagai komparasi saja, ketika Nabi terluka, beliau dalam kondisi berdarah, kalimat yang meluncur dari lisannya beliau saja bukan celaka seseorang. Apa kalimat yang meluncur dari lisan beliau? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kaumku. Karena bisa jadi mereka enggak tahu. Ini habis kena senjata musuh lalu berdarah. Ya Allah, maafkan tuh yang ngelakuin itu tuh. Karena bisa jadi dia enggak tahu. Maafkan. Bukan sumpah serapan. Tapi untuk hadis yang satu ini, celaka seseorang. Apa yang dia lakukan? Sefatal apa perbuatannya? Man dakhala alaihi Ramadan, barang siapa yang memasuki Ramadan, thumman salakha, lalu ketika Ramadan berpisah dengan dia, falam yukfarlah, dosa-dosanya belum diampuni ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dia, celaka dia, celaka dia. Allah Akbar. Kalau kita tidak memanfaatkan Ramadan, kita kena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hadirin disumpahin kiai, yaitu zuhud, rajin ibadah, kita yakin dia salah satu wali Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bisa tidur enggak tuh? Disumpahin celaka. Ya. Dia kecewa sama kita. Gua doain lo celaka. Oh, kiai. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam celaka. Nabi yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk ke Ramadan. Lalu begitu Ramadan berakhir, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Ramadan bukan hanya menawarkan ampunan, tapi Ramadan bisa membuat kita celaka di dunia maupun di akhirat kalau kita tidak memanfaatkan, kalau kita tidak memaksimalkan. Semua orang paham hadirin bahwa ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul atau tidak? Tapi banyak orang lupa. Banyak orang lupa bermaksiat di Ramadan, berdosa di Ramadan, dosanya pun dilipat gandakan stadiumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdosa di Ramadan berbeda dengan berdosa di bulan Syaban. Dan ini kaidah para ulama. Kaidah ini catat baik-baik. Di tempat atau waktu yang istimewa, di tempat atau waktu yang utama, pahala dilipat gandakan dan dosa dilipat gandakan stadiumnya. Itu kaidah para ulama. Itu kaidah yang disampaikan Ibnu Muflih, Ibnu Jauzi, dan para ulama-ulama yang lain. Kita ambil contoh. Contoh. Salah satu tempat yang utama itu apa? Madinah. Sepakat ya? Madinah tempat yang lama haram. Tanah haram. Ketika kita beribadah di tanah haram Madinah, pahala kita dilipat gandakan apa tidak? Iya. Tapi kalau kita buat dosa di kota Nabi, apa sabda Nabi SAW? Perlu kita ketahui, tidak ada istilah dosa kecil di Madinah. Gak ada. Semua dosa di Madinah dosa besar. Tidak ada istilah dosa kecil di Madinah. Nabi bersabda, man ahdatha fiha hadatha, barang siapa melakukan maksiat atau dosa di Madinah, fa'alaihi laknatullah, maka dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang mendapatkan laknat itu dosa besar. Wal malaikati, dan dia mendapatkan laknat dari malaikat. Wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia pada hari kiamat nanti. Itu di Madinah. Di Mekah pahala dilipat gandakan. Ya, itu tempat yang utama. Dosa sekarang, apa konsep dosa di kota Mekah? Siapa yang tahu? Seperti apa kalau kita melakukan dosa di kota Mekah? Yang pengalaman haji atau umrah di Mekah. Hah? langsung dibalas. Kenapa Bu? Al-Hajj ayat 25 Allah berfirman, faman yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nudzikhu min adzabin alim. Barang siapa, Allah yang langsung berfirman, ini bukan teori para ulama, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 25, dan barang siapa yang berniat melakukan maksiat atau dosa atau kezaliman di kota Mekah, kami akan azab mereka dengan azab yang pedih. Jadi di kota Mekah baru niat azab yang pedih. Selama ini kan teori kita kan, kalau berniat ibadah dapat pahala tuh, ya kan? Tapi kalau niat maksiat selama nggak dikerjakan dapat dosa apa nggak? Teori di masyarakat kita enggak. Tapi Mekah beda. Baru niat aja azabun alim, dosa besar. Rencana jam 9 pagi mau kemana? Dan lagi habis sarapan ngobrol di hotel, kita tawaf yuk, cuci mata, ngelihat cewek-cewek Uzbekistan, Turki, Turkistan dan seterusnya. Jam 9 ketiduran gak jadi. Ada Bun Ali, kamu udah niat. Jadi jam 9 gak jadi tuh. Dia baru, asik juga kali ya, kalau cuci mata, kalau ngelabah, gak dilakuin tuh. Ada Bun Ali, kata Allah SWT, ada yang pedih. Bukan hanya tidak ada istilah dosa kecil, niat buruk, dosa besar. Itu kota Mekah. Makanya para ulama buat kaidah di atas, di tempat dan waktu yang utama itu bukan hanya pahala saja dilipat gandakan, dosa pun dilipat gandakan stadiumnya. Jadi hati-hati dengan Ramadan, hati-hati bermaksiat dengan Ramadan, hati-hati berdosa di bulan suci Ramadan. Banyak orang ada beban gunjing orang di Ramadan, fitnah orang di Ramadan, share berita hoax di Ramadan. Allahu Akbar. Ini Ramadan, dosa dilipat gandakan stadiumnya. Kalau bisa azab kita, jadi hati-hati dengan dosa, hati-hati dengan dosa. Karena banyak orang yang hanya puasa, gak makan, gak minum, tapi maksiat jalan terus. Masih banyak di antara umat Islam yang puasa enggak sholat. Alhamdulillah. Puasa ngomongin orang. Puasa bohong. Sebagian ulama mengatakan apa? Barang siapa yang bohong, batal puasanya. Itu penjelasan Ibrahim An-Nakhai di dalam kitab hadis yang berjudul Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Saya tidak katakan ini pendapat yang kuat ya, tapi saya ingin katakan sebagian ulama mengatakan bohong batal puasa. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan kalau Anda ghibah puasa Anda batal. Sebagian ulama mengatakan demikian. Walaupun pendapat yang lebih kuat tidak batal, tetapi tidak dapat pahala puasa. Itu yang pertama. Lalu dosa besar dan bisa jadi termasuk orang yang celaka karena tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Hati-hati dengan maksiat hadirin di bulan suci Ramadan, khususnya maksiat lisan. Ini ngeri karena ini ditekankan oleh Nabi SAW, maksiat lisan. Makanya Nabi mengatakan apa dalam hadis Bukhari, man lam yada' qawla zur wal amala bih, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan dusta, Allah gak butuh dengan puasanya. Allah gak butuh ketika dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah gak butuh. Jadi seakan-akan Allah, Nabi ingin mengatakan, Allah kan gak butuh mau buka kayak mau enggak kayak terserah. Mau buka maghrib kayak asar kayak zuhur kayak biar samaan sama anaknya masih TK, terserah. Mau buka jam 7 pagi kayak terserah. Allah gak butuh. Allah gak butuh. Kalau kita nggak meninggalkan dosa dan maksiat, laisa siyam minal aqli wa syurub. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, inti puasa itu bukan tidak makan dan tidak minum, Tapi inti puasa minan lagwi war rafat, meninggalkan perbuatan sia-sia dan dosa. Itu inti puasa. Itu inti puasa. Meninggalkan perbuatan dosa, hadirin. Orang yang tidak meninggalkan dosanya di bulan suci Ramadan, Allah enggak butuh sama puasanya. Mau puasa kayak mau enggak, terserah. Ini yang harus kita lakukan, khususnya lisan. Bahaya lisan luar biasa. Tapi banyak orang enggak punya beban ketika mencela, membuli, memberikan komen. Dan selain lisan, jempol itu juga bahaya di bulan Ramadan. Jempol itu nggak ada keraguan, dikiaskan ke lisan. Iya. Karena pada hari ini banyak orang pendiam gibah, tapi pendiam itu dia. Banyak orang yang mingkem fitnah. Banyak orang yang membisu, caci maki orang dengan apa? Jempol. Gitu. Komen sana, komen sini, share berita hoax. Jempol ini jaga, jaga. Kalau zaman Nabi ada sosmed, pasti Nabi tekankan masalah jempol, karena nggak ada sosmed ada zaman Nabi. Jadi lisan, tapi hukumnya sama. Kalau kita masih hobi mengkomen negatif orang, menjelek-jelekkan orang, habis kita. Ustaz, tapi saya nggak enak. Saya tuh udah berusaha ya menghindar, tapi teman-teman ini loh ngomongin orang depan saya. Saya kan sungkan, nanti saya dibilang so alim lah, so suci lah. Simpel aja nih hadirin sekalian. Kira-kira nih, misalnya besok Selasa, kita jam 12 siang ada di Tanjung Priuk. Ada di Tanjung Priuk. Jam 12 siang. Terus kita ditawarin es kopior sama makanan kesukaan kita. Antum suka makan apa? Ibu suka makan apa? Ibu gak suka makan di cukup dan beruntung banget suaminya. Bapak-bapak harus diperkahankan, langka nih punya istri kayak begini. Bapak-bapak suka makan apa? Nasi Padang, Masya Allah. Jam 12 siang Jakarta Utara yang panas siang, suasananya yuk, suasananya udah gak enak nih, udah cilincing, Tanjung Priok tuh udah gak nyaman banget. Itu perut udah keroncongan. Lalu ada orang nawarin es kopior sama nasi Padang. Kira-kira kita makan apa enggak? Enggak. Dia maksa tuh hadirin. Ayo Pak, makan Pak. Maksa dia. Bahkan sampai bilang, makan enggak? Makan enggak lo? Lo harus makan nih. Kira-kira kita tolak karena sungkan atau kita tegas-tegasan sama dia? Ya tegas-tegasan. Ini maaf hargai saya lagi puasa. Ini ngajak ribut hadirin. Udah kita berantem aja di sini. Kalau lo nggak makan satu nasi Padangnya, lalu tiba-tiba dia langsung layangkan bogem mentahnya. Kira-kira kita ngelawan nggak? Itu nasi Padang tuh. Jam 12 siang, lagi panas-panasnya. Tapi yang anehnya banyak orang di antara masyarakat kita jam 6:30 masih segar, masih sejuk tuh udara. Itu rasa-rasa yang kita makan pas sahur kadang-kadang belum hilang di rongga mulut. Ditawarin bangke, gak ditolak sama dia. Bangkai. Kalau nasi Padang ditolak, kok bangkai dikunyah, ditelan, minta nambah lagi. Terus ada apa? Terus gimana kelanjutannya? Ya Allah, masih ingat ucapan Allah SWT tentang kibah dalam surat Al-Hujurat, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Gibah itu kata Allah, apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian yang kalian benci tersebut? Gibah itu makan bangkai. Jadi kenapa es kopior bisa ditolak, bangkai gak bisa ditolak? Kemana akal sehat kita? Kenapa bakmi ayam bisa ditolak, bakmi bangka bisa ditolak, ketoprak ciragil bisa ditolak, gado-gado bonbin bisa ditolak, bubur ayam barito atau bubur ayam cikini bisa ditolak? Tapi bangke gak bisa. Ya Allah, bangke ahlan wa sahlan. Bahkan dipancing terus. Ya Allah. Allah wakil. Sebenarnya kita pemakan apa sih? Dan kan bingung tuh. Bangke. Dan yang lucunya, gak ditolak pas kita gak lapar. Orang tuh kalau makan bangke udah kepepet gitu loh. Udah gak ada makanan lagi di tengah hutan. Kalau gak makan tuh bangke mati. Nah baru deh kita boleh berpikir makan tuh bangkai. Itu pun juga muntah kali. Udah ada uget-uget, udah ada lalat gitu, udah berlendir. Bisa gak? Apa opsinya kalau gak makan tuh makanan, Anda mati kelaparan. Itu baru kita berpikir makan bangkai. Ini jam 7. Asik aja dengerin aib orang dipertontonkan, diceritakan. Bangkai itu bangkai. Subhanallah. Hati-hati di bulan Ramadan. Ini Ramadan momentum mengatakan tidak pada dosa. Ramadan adalah momentum mengatakan tidak pada ghibah, pada fitnah, mengatakan tidak pada kebohongan, kepada berita hoax, mengatakan tidak pada komen-komen negatif. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Ramadan adalah momentum untuk meninggalkan dosa. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita diprovokasi aja, jangan kita ucapkan kata-kata kasar. Masih ingat sabda Nabi? Ini hadis ngetok banget dari kita SD. Nggak tahu kita satu alma mater tahu tes ya. Nabi mengatakan kita cocokkan ya. Nabi mengatakan wa idza sabbaka ahadun au jahila alaik faqul inni shaim. Inni shaim. Apabila ada orang mencela Anda, mencaci Anda dan bertindak bodoh pada Anda, dalam riwayat ngajak Anda berantem, maka katakanlah inni shaim. Saya sedang puasa. Benar? Dengar pesan dari SD? Ibu-ibu? Ibu emang SD-nya nol berapa? Jangan-jangan sama ibu-ibu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini sudah jelas. Ada pemicu, ada trigger. Orang caci maki kita, nunjuk-nunjuk kita. Nabi minta kita jangan terprovokasi. Jangan balas, jangan caci maki dia. Tapi katakan ini shaim, saya sedang puasa. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian, ini penting. Kalau kita dengar selama ini sabda di atas, katakanlah saya sedang puasa, yang jamaah pahami. Kalimat saya sedang puasa ini kita tujukan kepada siapa? Misalnya kita dicaci maki orang, ditunjuk-tunjuk sama orang. Terus kita katakan saya sedang puasa, ini shaim, ini kalimat. Itu kita tujukan kepada siapa? Ditujukan kepada siapa? Al-Imam Nawawi. Pernah dengar nama itu? Itu ulama mazhab Syafi'iyah nomor wahid. Dalam kitabnya Al-Majmu' Syah Muhaddab. Pernah dengar nama buku itu? Itu buku mazhab Syafi'i nomor 1 di dunia. Dan kalau Imam Nawawi berhasil menuntaskan buku itu, bukan hanya menjadi buku fikih terbaik dalam mazhab Syafi'i, tapi terbaik di dunia secara mutlak. Tapi Imam Nawawi tidak berhasil menyelesaikan buku tersebut. Kenapa? Meninggal rahimahullah. Beliau baru sampai bab riba, tapi lalu meninggal. Nah, Imam Nawawi menjelaskan dalam buku itu, ternyata ucapan aku sedang berpuasa itu ada dua makna loh. Makna yang pertama, kita ucapkan ke diri sendiri. Makna yang kedua, ucapkan kepada tuh orang yang caci maki kita, yang ngajak ribut kita. Dan dua-duanya benar kata Imam Nawawi rahimahullah. Ini fikih hari ini. Dan ini adalah jawaban kalau ada yang bertanya, Ustadz apa tips sehingga kita nggak terprovokasi, sehingga kita bisa jaga lisan, sehingga kita bisa nggak maksiat khususnya di Ramadan. Apa tipsnya? Ini salah satu tipsnya. Sabda Nabi ini, katakan pada diri kita, saya sedang berpuasa. Apa artinya? Ini pelajaran penting dalam hidup loh. Ini mental orang-orang bijak, mental orang-orang besar, mental orang-orang yang berpikir dewasa. Setiap ada masalah, setiap diserang orang, setiap disudutkan orang, orang-orang bijak akan mengembalikan ke diri sendiri sebelum orang lain. Orang-orang bijak akan mengkondisikan dirinya sendiri dibanding mencari kambing hitam. Makanya Nabi katakan, katakan kepada diri Anda, ini shaim. Ingat loh, kita lagi puasa. Jangan terprovokasi. Orang yang puasa gak pantas caci maki orang. Gak pantas nyerang orang atau membalas dendam bagi orang kepada orang yang menyerang kita. Jadi pengkondisian diri sendiri. Nah, kenapa banyak orang sekian tahun dibully? Jadi dia kerja jadi korban bulian, jadi korban cacian, fitnahan dan gibah, tapi nggak berkembang-kembang, nggak dewasa-dewasa, kualitasnya begitu-begitu aja. Karena ini hal ini, karena dia nggak mau kembalikan ke diri sendiri, sibuk menyerang pihak lain, sibuk cari kambing hitam. Sibuk cari kambing hitam di Jakarta lagi. Kan susah cari kambing hitam. Jadi hadirin yang ditakwati oleh Allah, akhirnya waktu terbuang, gak habis-habis, gak selesai-selesai. Ada pun orang-orang yang bertakwa, kembalikan kepada diri sendiri. Makanya ada sebuah quote dari para ulama kita, dari Imam Ahmad bin Abdul Halim. Simak baik-baik quote tersebut. Kata beliau, "Idza ra'aita ahadan adahun nas wa lam ya'ud ila nafsihi bil laum wal istighfar, fa'lam anna musibah hiya musibah." Apabila Anda melihat seseorang dicela oleh manusia, disakiti oleh manusia, dizalimi oleh manusia, lalu dia tidak kembalikan ke dirinya sendiri. Dia tidak kembalikan ke dosa-dosanya. Dia tidak introspeksi diri, dia tidak muhasabah. Tapi dia sibuk melihat keluar, menyalahkan. Lalu bertanya, apa salah saya? Gue kan gak pernah ganggu-ganggu dia, kenapa dia ganggu gue? Maka kata ulama, itulah hakikatnya musibah yang sejati. Sibuk nyalahin orang, walaupun itu orang salah. Tapi ketika kita berada dalam kondisi demikian, jangan salahkan orang. Evaluasi diri, kondisikan diri, kondisikan emosi kita. Tenang, kita lagi puasa nih, jangan terpancing. Netralkan lagi amarah kita, netralkan lagi emosi kita, enak tuh. Jadi ketika ngomong ke tuh orang, saya lagi puasa, udah santai karena udah dikondisikan. Dan kalau kita bisa demikian, kita akan menjadi pribadi yang matang. Kita akan mencapai sebuah kecerdasan emosional. Karena kita kembalikan ke diri kita. Gak sibuk nyalain orang. Coba hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jika kita ada masalah, kita dibuli orang, atau kita difitnah orang, atau ada salah satu dari komunitas kita nikam kita dari belakang, ngomongin kita dari belakang. Kalau kita punya waktu 1 jam, lalu 1 jam itu kita pakai untuk curhat sama teman kita, kita keluarkan tuh unek-unek, kira-kira 1 jam itu apa manfaatnya buat kita? Gak ada. Tapi kalau 1 jam itu kita pakai buat bercermin, introspeksi diri, kita kondisikan emosi kita, lalu kita mengedit apa sih dosa saya. Allah kan mengatakan dalam surat Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian itu salah satunya disebabkan apa? Dosa tuh, kata Allah. Dosa. Maka dalam satu jam itu kita akan dapat blind spot kita. Oh, ini ternyata kemarin subuh kesiangan. Pantes dicela orang. Jadi bukan apa salah saya. Gua kan enggak pernah nyikat dia, kenapa dia nyikat gua? Ya lo enggak pernah nyikat dia, tapi lo punya masalah sama roknya dia, itu yang jadi masalah. Hadirin, kita kan pendosa semua. Kullu bani Adam khotok, kata Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi, setiap anak Adam banyak melakukan dosa dan kesalahan. Jadi yang jadi masalah bukan kita punya masalah sama dia atau enggak, kita punya masalah sama roknya. Nah, roknya balas melalui dia. Iya gak sih? Antum punya masalah nih, jangan antum, ini ada orang nih punya masalah sama mafia nomor 1 di Jakarta Selatan. Gitu loh. Punya masalah sama mafia nomor 1 di Jakarta Selatan. Terus ketika terus ada teman kita yang tahu kita punya masalah sama dia. Beberapa hari kemudian pas kita lagi jogging, kita dikeroyok 10-15 orang digebukin. Terus teman kita yang tahu masalah kita sama tuh mafia nanya, emang siapa yang ngebukin kamu? Nggak tahu, 10 orang, aku nggak kenal. Apa salah aku sama mereka ya? Ya temannya bilang gampang, ini bukan salah Anda, bukan salah lo sama mereka, tapi sama bos mereka, itu yang jadi masalah. Anda punya masalah dengan bos mereka. Ya anak buah yang turun tangan. Nah itu kalau masih manusia, bagaimana dengan syadidul iqab? Allah subhanahu wa ta'ala. Semua pihak-pihak yang besar kalau punya masalah itu gak main tangan langsung, tapi itu sangat kuat, kan gitu kan. Gimana? Bisa dikondisikan gak? Siap dan, kan gitu. Iya kan. Kan orang-orang besar kan demikian. Gak berkuar-kuar. Itu mah preman pasar. Kalau orang-orang besar itu tinggal bilang aja sama judulnya, gimana bisa dikondisikan 86 kan gitu, tiba-tiba hilang aja, terus kuburannya di Kepulauan Seribu kan gitu. Hadirin sekalian, gitu kurangnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya kita perlu evaluasi diri. Ini orang caci maki kita, ini dosa saya apa nih? Mungkin kita nggak punya masalah dengan orang tersebut, tapi dosa kita yang ngundang dia caci maki kita. Ini kenapa Jakarta ada 15 jutaan orang, saya nggak mengatakan yang KTP ya, KTP yang ikut pilkada kemarin kan 7 juta lebih. Ini yang lagi di Jakarta, 15-an kurang lebih orang. Kenapa dia nyerang saya? Kenapa nggak nyerang yang lain? Ini pasti ada masalah nih. Bukankah semua yang terjadi di alam semesta ini ada pengaturnya, Al-Mudabbir. Oh iya. Kemarin saya sewenang-wenang sama istri, jadi balas sama Allah sama orang lain. Yang istri, iya sih, kemarin cemberut sama suami, makanya dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan enak kalau orang berpikir begitu, maju, dewasa, dan langsung ke akar masalah. Ingat, semua masalah itu pasti salah satu faktor terbesarnya itu dosa. Kalau kita ingin menyembuhkan sesuatu, sembuhkan akar masalahnya. Kita punya luka, lalu luka kita itu infeksi. Kira-kira badan kita panas apa enggak? Panas. Lalu solusinya apa? Minum Panadol. Minum obat panas. Ya enggak, itu enggak hilang-hilang. Kenapa? Karena akar masalahnya enggak disembuhkan. Yang harus kita lakukan, bersihkan tuh luka dari infeksi, kering, itu hilang sendiri itu panas. Dan begitu juga, Allah yang mengatakan Asy-Syura 30, apapun yang menimpa kalian itu gara-gara dosa. Oh, kata Allah. Nah, karena itu hadirin dan dirahmati oleh Allah, ini Ramadan, ini kesempatan kita mengintrospeksi diri kita dan mengajak bicara diri kita. Iya, mengajak bicara diri kita itu penting. Ini kita kebanyakan curhat sama orang, jadi lupa ngajak bicara sama diri sendiri. lupa muhasabah. Padahal Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasi diri Anda, ajak bicara diri Anda sebelum Anda dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat di Ramadan mengajarkan kita untuk itu. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan yang terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah, perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar pada hari-hari ini. Dan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, saya ingin tanya, harapan kita agar kita maksimal di Ramadan itu apa sih? Sehat Pak Ustaz. Saya butuh tubuh yang kuat kan gitu ya. Karena untuk terawih, apalagi yang ngincar satu malam satu juz, itu butuh kekuatan. Untuk baca Al-Quran satu hari satu juz, itu butuh kekuatan. Puasa butuh kekuatan. Kalau kita butuh kekuatan di Ramadan, maka kita harus baca Hud ayat 52. Allah berfirman, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumdidukum 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepada Rabb kalian. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk kalian dan Allah akan tambah kekuatan kalian. Allah akan tambah kekuatan kita dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin Ramadan tahun ini kita tidak tersibukkan dengan hirup pikuk dunia. Kita ingin tenang. Kita ingin suasana hari-hari Ramadan syahdu, nyaman, kita bisa fokus. Jangan sampai ada masalah ini, masalah itu, rapat ini, rapat itu. Boleh, tapi kalau bisa jangan sampai banyaknya di Ramadan. Karena kapan baca Qur'annya? Kalau kita ingin suasana nyaman di Ramadan, kita harus baca surat Hud ayat 3. Allah berfirman, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanah. Dan beristighfarlah kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepada Dia. Niscaya Allah akan memberikan kalian kehidupan yang nyaman, kehidupan yang baik. Sehingga ketika kita nyaman di Ramadan, kita akan bisa totalitas dalam beribadah. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Di sini terima kasih banyak dan sebuah kebahagiaan bagi saya bisa berkumpul kembali dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian atau keluarga besar kajian hari ini. Dan semoga di akhir perjumpaan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifat yang mulia agar Allah berkenan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menghasilkan amal soleh dalam kehidupan nyata, ilmu yang membuat kita husnul khatimah, ilmu yang membuat keluarga kita sakinah, mawaddah dan rahmah, ilmu yang membuat Ramadan ini lebih bermakna, lebih berkah, lebih berarti, dan akhirnya mencetak diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita, kesalahan orang tua kita, keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Semoga Allah memberikan kita surga dan menghilangkan siksa api neraka dan mempermudah hisab kita pada hari kiamat. Ini yang bisa disampaikan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.